Lanjut. Wasbu, merampas. Wasbu ialah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya. Hukum merampas adalah haram, dosa besar. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang lain dengan cara merampas. Batil. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yasawbun. Kalau mereka jadi pembeli, mereka minta penuh sekilo. Eh, pak penjual, beratkan itu berasnya, kurang itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menjadi penjual, dikuranginya. Waktu beli beras ke toko, dia nampak sekilo. Begitu ditimbang di rumah, 7 setengah. Nabi bersabda, la yahillu malu mri'in muslim. Tidak halal kamu dapat harta illa bi thayyibi nafsihi, kecuali dengan baik hatinya. Kewajiban perampas. Kewajiban perampas. Orang yang merampas itu wajib mengembalikan barang rampasannya dan mengganti kerusakan atau kekurangannya. Begitu juga perongkosan atau sewanya. Jika barang yang dirampas hilang dari tangan orang yang merampas, dia wajib mengganti dengan harganya atau dengan sesuatu yang serupa dengan barang yang hilang. Rampasnya sepeda motor orang, rusak, ganti. Bawa ke pengadilan. Kau yang sudah merampas, ganti. Membela diri terhadap yang menganiaya. Membela diri terhadap yang menganiaya. Membela diri terhadap orang yang menganiaya itu boleh atau zayis. Meskipun sampai membunuh, kalau kita tidak terhindar dari kezalimannya, kecuali dengan melakukan pembunuhan kepadanya. Ada orang dibegal pulang tengah malam jam 2, naik sepeda motor, dibegal tengah jalan sama begal geng motor. Rupanya dia hebat karate. Dibunuhnya tua tukang begal itu. Mati semua tulang mereka. Boleh atau tak boleh? Boleh. Dibawa ke pengadilan. Maka hakim mesti berpedoman kepada membela diri terhadap orang yang menganiaya itu boleh, meskipun sampai membunuh. Kalau kita tidak terhindar, karena kalau sudah jumpa sama begal, 2 gendangnya. Kalau tidak membunuh, dibunuh. Mana ada orang begal baik? Aku begal sepeda motormu ya. Begal bencong itu. Dari Abu Hurairah, datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, araita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Kalau datang orang mau mengambil hartaku, kata Nabi, jangan kau kasih. Araita in qatalani, kalau dia mau membunuh aku, kata Nabi, bunuh dia. Araita in qatalani, kalau aku mati, fa anta syahid, kau mati syahid. Araita in qataltuhu, kalau aku yang membunuh dia, huwa binnar. Ustaz Somad, iya. Kalau saya pulang pengajian ada orang begal mau merampok saya, lawan. Kalau mati dia Pak Ustaz, neraka jahanam seperti. Kalau aku mati Pak Ustaz, kau mati saya. Masuk surga kau sama sepeda motormu sekali. Man mata duna mali bahwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya maka dia mati syahid. Dan pula kita ajarkan jamaah, Ustaz gimana kalau kita dibegal orang malam-malam? Kau serahkan baik-baik. Begal, aku serahkan ini untuk kau tunai. Oh, doble itu namanya. Selesai masalah wasap. Sekarang pembahasan terakhir. Wakaf.